مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب بإخواني في الله في البلاد الإندونيسية، وبالأخص في مدينة جاكرتا العاصمة لبلاد إندونيسيا، حرسها الله ولاة ورعية، حرس الله ولاتها ورعيتها. وأرحب بإخواني في منطقة ديبوك بمسجد فتح الله القائم عليه أبو خولة الأستاذ زين العابدين، وأرحب والقائم عليه كذلك ابنه الأستاذ علي، وفقهما الله جميعا وجميع القائمين على هذا المسجد المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau hafizullah taala mulai hadirahnya seperti biasa dan khutbatul hajah. Kemudian setelahnya beliau mengucapkan selamat datang kepada ikhwan datang dari saudari negeri Indonesia, secara khusus dari kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Semoga Allah taala selalu menjaga negara ini, baik para walinya, para pemerintahnya, demikian pula ra'iyah, para rakyatnya. Demikian pula beliau memberikan selamat secara khusus dengan kepada para ikhwan yang datang atau berasal dari kota Depok di Masjid Fathillah ini, yang mana diurus atau yang telah mengurusnya Ustaz Abu Khawlah Zain Abidin hafizahullahu ta'ala. Ustaz Ali ضروري. Dan beliau juga memberi semangat kepada ana. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita semua. Nahmadullah azza wa jalla an yassara lana hadha al-liqa' bikum. والحمد لله الذي أراد بي وبكم خيرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah perjumpaan ini. Dengan segala puji bagi Allah taala yang telah menjadikan saya, kata beliau, dan juga kalian adalah orang-orang yang Allah inginkan darinya kebaikan. Sebab dalam sebuah hadis telah disebutkan, mayuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah jadikan ia faqih, memahami dalam perkara agamanya. والحمد لله جميعنا ما أتى إلى هذا المكان المبارك إلا من أجل الاجتماع على ذكر الله وعلى طلب العلم. ومن كان هذا ومن كانت هذه نيته كانت الجنة جزاؤه. فقد جاء رجل من الصحابة إلى دمشق يريد أن يسمع حديثا سمع أن أبا ذر يحدث به، فجاءه من مدينة رسول الله ورأى أبا ذر أو أبا الدرداء جالسا في المسجد، فقال جئتك من مدينة رسول الله أريد أن أسمع منك حديثا بلغني أنك تحدث به. فقال له أبو الدرداء ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لهذا؟ قال نعم. قال مبشرا له، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita, atau segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Dan sungguhnya tidaklah kita berkumpul kecuali dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut ilmu. Dan jikalau kita niatnya demikian, maka sungguhnya pahalanya adalah syurga. Maka telah diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat datang ke Damaskus, atau dia datang ke Damaskus untuk menemui Abu Dzar atau Abu Darda. Maka ia melihatnya duduk di masjid. Maka orang tersebut berkata, aku datang dari kota Rasulullah SAW untuk mendengar darimu suatu hadis yang mana bahwasanya sampai kepada aku bahwasanya engkau mengetahuinya. Maka sahabat tersebut mengatakan, apakah engkau tidak datang karena perdagangan? Apakah engkau ya tidak datang kecuali untuk hal ini? Maka ia berkata, ya. Maka sahabat tersebut memberi kabar gembira kepadanya dengan sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yalsamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan al jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi ia jalan menuju syurga. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith Abi Hurairah 'inda Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمع وتزاور في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. ونحن في هذا المكان قد جمعت فضائل عديدة لمن صحح نيته، فجئنا لطلب العلم وجئنا للتزاور والمحبة فيما بيننا. فمن صحح هذه النية يرجى له من الله سبحانه وتعالى أن يحصل على هذه الفضائل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم فضله. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Muslim: Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Taala membaca kitabullah serta mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihi mustaqinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diliputi oleh malaika, wa haffa, diliputi oleh rahmat, wa haffat humul malaika, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayapnya, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebutnya di sisi pada yang ada di sisinya. Demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang berkumpul dan juga saling berziarah karena Allah taala, sungguh telah tertapkan kecintaanku atas mereka yang saling berziarah karenaku, karena kepada mereka yang saling mencintai karenaku, kepada mereka yang saling bersegera karenaku. Dan sungguh kita dalam tempat ini atau ketika kita berkumpul di tempat ini telah mengumpulkan banyak sekali keutamaan bagi mereka yang baik niatnya, bagi mereka yang ikhlas niatnya. Maka sungguh kita berkumpul untuk talabul ilm. Demikian pula kita berkumpul untuk saling berziarah. Maka barang siapa yang benar niatnya, maka sangat diharapkan ia akan mendapatkan berbagai keutamaan ini. Wajtima'una hadha yasurru kulla mu'minin billahi subhanahu wa ta'ala wa yaghidhu al-a'da'. Falhamdulillah, ijtama'na ana wa antum على أعظم مائدة، مائدة الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، وسنتدارس أفضل علم يبث وهو علم التوحيد. فإن الناظر لحال بعض الناس وبعض ما أمر الله به ونهى عنه رأى أن كل واحد من الآخر في طريق وهذا في طريق، لا يجتمعان أبدا، فكل ما أمر الله به من إخلاص العبادة له لم يفعلوه، وكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في سنته خالفوه فأمر الله بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشركوا مع الله غيره، وأمر الله ورسوله ألا يصلى على القبور، وهؤلاء توجهوا للقبور بالصلاة إليها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجدا، وهؤلاء اتخذوا قبور الصالحين مساجد، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تبنى القبور، أن تبنى القبب على القبور أو أن ترفع، وأمر بتسويتها، وهؤلاء بنوا القباب والمشاهد عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج والكتابة على القبور، وهؤلاء أوقدوا عليها القناديل وكتبوا عليها الكتابات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وغيره عيدا، وهؤلاء جعلوا قبور الصالحين عيادا بل وأشد من ذلك. ووفق الله أهل التوحيد وأهل السنة فأدوا حق الله كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلوا محمد صلى الله عليه وسلم منزلته، وأنزلوا الصالحين منازلهم والأولياء منازلهم دون إفراط أو تفريط. Dan kata beliau, kemudian wajtima' dan perkumpulan kita ini adalah suatu hal yang mengembirakan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebaliknya ia juga membuat marah mereka yang merupakan musuh-musuh Allah taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di atas hidangan yang terbaik, yaitu hidangan yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Dan kita biiznillah akan mempelajari ilmu yang terbaik yang telah disebarkan, yaitu ilmu tauhid. Maka sungguhnya mereka yang melihat keadaan manusia ini dan juga terkait apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan juga apa-apa yang Allah Ta'ala larang, mereka akan melihat bahwasanya masing-masing darinya berada di suatu jalan dan yang lain di jalan yang lain, tidak sama sekali bersatu. Maka setiap apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dari mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidaklah mereka melaksanakannya. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam sunnahnya, maka mereka justru menyelisihinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Ia, sedangkan mereka justru melakukan berbagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dilakukan salat pada kuburan, sedangkan mereka sengaja mencari kuburan-kuburan untuk dilakukan salat kepadanya. Rasulullah SAW melarang dari menjadikan kubur-kubur sebagai masajid, sebagai masjid-masjid, tempat dilakukannya sujud, sedangkan mereka secara sengaja menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Rasulullah SAW melarang dari dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan, dari diangkatnya atau ditinggikannya kuburan, sedangkan mereka justru membangun kubah-kubah dan juga membangun masjid-masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun kubah-kubah dan masjid-masjid pada kuburan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memberikan atau meletakkan cahaya di pekuburan, sedangkan mereka dan serta melarang dari menulis, memberikan tulisan-tulisan pada kuburan, sedangkan mereka justru memberikan cahaya-cahaya serta membuat tulisan-tulisan. Demikian pula Nabi SAW melarang kuburannya dijadikan sebuah id, dijadikan suatu hal yang mana seorang berulang kali kepadanya, sedangkan mereka menjadikan bagi kuburan-kuburan berbagai id, bahkan suatu hal yang lebih buruk lagi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada ahlu tauhid dan juga ahlu sunnah, lalu mereka menegakkan, memberikan hak-hak Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Demikian pula mereka meletakkan, mereka memposisikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada posisi yang tepat baginya, sebagaimana mereka juga memposisikan orang-orang saleh pada tempat-tempat mereka, para wali-wali juga pada tempat mereka, tanpa berlebihan ataupun tanpa kurang padanya. فهذا الذي نراه من حال بعض الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره فلبسوا على الناس وجعلوا الشرك توحيدا هو الذي جعلنا نهتم بالتوحيد أكثر وأكثر واهتمامنا بالتوحيد لأنه الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والذي جعلنا نهتم بالتوحيد أنه هو دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Dan kita yang kita lihat di antara atau dalam keadaan sebagian manusia dari kesyirikan, maka ia adalah atau maka mereka telah mengkaburkan hal ini, di mana mereka menjadikan kesyirikan seakan-akan itu adalah tauhid. Maka hal inilah yang menjadikan tindakan kita mementingkan serta memperhatikan perkara tauhid ini semakin besar terhadapnya, dan juga perhatian kita terhadap tauhid karena ia adalah inti atau tujuan yang mana Allah Ta'ala menciptakan karenanya para makhluk. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Demikian pula, tauhid adalah da'watul rusul. Ia adalah seruan dakwah daripada seluruh rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka semua beribadah kepada Allah Ta'ala serta menjauhi tagut. والناس اليوم قد جهلوا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وإلا فطرة الله التي فطر الناس عليها هو التوحيد. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فلو خلي الإنسان من شياطين الإنس والجن لما اختار إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قطاع الطرق شوهوا وغيروا وبدلوا في هذه الدعوة، وجعلوا الناس يجهلون بمعنى لا إله إلا الله، حتى فسروها بتوحيد الربوبية الذي أقره المشركون، فقالوا لا خالق ولا رازق إلا الله. Dan orang-orang pada hari ini mereka tidak mengetahui, atau banyak dari mereka telah tidak mengetahui makna tauhid yang sebenarnya, makna dari kalimat la ilaha illallah. Jikalau tidak, maka sungguh fitrah yang Allah Ta'ala telah jadikan manusia di atasnya adalah tauhid. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar rahimahullahu Ta'ala telah menukilkan bahwasanya itu adalah sebuah ijma' atau kesepakatan para ulama. Seandainya seorang manusia dibiarkan, dibersihkan, tidak didatangi oleh syaitan-syaitan baik dari kalangan jin ataupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia, maka sungguh tidaklah ia milih kecuali tauhid. Akan tapi mereka para kutat turuk, para perampok, yaitu mereka yang mutus jalan tauhid, mereka telah mengubah atau mereka telah memberikan tampilan yang lain, dan juga telah mengubah berbagai hal hingga atau terhadap dakwah tauhid ini, hingga menjadikan manusia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Bahkan mereka menjadikannya, menafsirkannya hanya terkait tauhid rububiyah, yang mana tauhid rububiyah ini bahkan diakui oleh kaum atau orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فاحرص على توحيدك أشد الحرص، لأنه رأس مالك في الحياة. التوحيد ليس كباقي الطاعات، وليس له مواسم، فالصلاة لها 5 أوقات، والزكاة لها وقت معين، والصيام وجميع سائر العبادات، إلا التوحيد يجب أن يكون في سائر وقتك حتى تخرج الروح من هذا الجسد. فأنت إذا لم توحد الله ساعة واحدة فقط أو ثانية أو لحظة، قد خرجت من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك. فليس في التوحيد وقت معين، القرآن كله توحيد، القرآن من أوله إلى آخره توحيد، إما أمر بتوحيد الله أو نهي عن شرك، عن الشرك بالله، أو ما أعده الله سبحانه وتعالى له للتوحيد، أو ما أعده الله لمن أشرك به. فمن لم يهتم بالتوحيد لم يتدبر القرآن يقينا، وكلما كان توحيدك قويا كان خوفك من الشرك أكثر وأكثر. لذلك كان الأنبياء أشد خوفا على أنفسهم من الشرك بالله. لما؟ لأن توحيدهم كان كاملا. Maka antusiaslah terhadap tauhid, karena ia adalah ra'su malik, puncak dan modal seluruh hartamu dan juga modal seluruh hidupmu. Maka tauhid itu tidak sama seperti ketaatan-ketaatan lainnya, sebagaimana tauhid juga tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Maka salat memiliki 5 waktu. Demikian pula zakat memiliki hal tertentu. Demikian pula puasa. Namun tauhid ia harus dilakukan oleh seorang dalam sepanjang masa hidupnya, hingga ruh keluar, hingga ruh keluar darinya. Maka seorang, maka kalian jikalau tidak bertauhid kepada Allah Taala sesaat, bahkan sedetik atau suatu waktu yang lebih atau suatu waktu yang sangat sedikit, maka keluar dari daerah, keluar dari lingkaran Islam kepada lingkaran kesyirikan. Maka tauhid tidaklah memiliki waktu tertentu. Tidaklah memiliki waktu tertentu. Demikian pula sungguh Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Dari awal hingga akhir ia isinya adalah tauhid. Karena apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an bisa jadi ia adalah sebuah perintah kepada tauhid. Bisa juga ia merupakan larangan dari sebuah lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Bisa jadi ia adalah kisah tentang apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Bisa jadi ia isinya adalah kisah-kisah hukuman bagi mereka yang meninggalkan tauhid dan melakukan kesyirikan. Maka mereka yang tidak melaksanakan tauhid, tidak melaksanakan tauhid dengan benar, berarti dia tidak mentadabburi Al-Quran. Maka setiap kali tauhid kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian pula bertambah rasa takut kita daripada kesyirikan. Oleh karena itu, para nabi adalah orang-orang yang paling takut diri mereka melakukan berbagai kesyirikan, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Nahnu fi mawasim at-ta'at nahris ala ma 'addahu Allah 'azza wa jalla min al-ajri fi hadhihi al-mawasim. فصيام رمضان مع 6 من شوال كصيام الدهر، وصيام عاشوراء يكفر سنة، وهكذا صيام عرفة يكفر 2 سنين. ولكن التوحيد أمره آخر. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يقول الله في الحديث القدسي، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فحسنة التوحيد تكفر جميع الذنوب لمن أراد الله عز وجل أن يكفر ذنوبه. Maka dalam waktu-waktu atau musim-musim kebajikan kita berupaya terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan dari pahala dalam waktu-waktu tersebut. Seperti puasa di bulan Ramadan yang diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal. Seperti puasa Ashura yang mana ia diampuni karenanya dosa 1 tahun. Atau puasa Arafah yang diampuni karenanya dosa 2 tahun. Akan tauhid perkaranya lain dari hal ini. Akan tapi bertauhid perkaranya lain dari hal ini. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah Taala berfirman, "Laula qizani, jikalau engkau wahai hamba bertemu kepadaku biqurabil ardi khataya, dengan keburukan, dengan dosa sebesar bumi. La tusyrik bi syai'a, di mana engkau tidak membawa kesyirikan atau tidak menyekutukan aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "sekalipun ghafartu laka wa la ubali," kata Allah Taala, "aku akan ampuni dan aku tidak mempedulikan kesalahan-kesalahan tersebut." Maka tauhid adalah sebab diampuninya berbagai dosa bagi siapa-siapa yang mana Allah Taala inginkan atasnya. Kullu da'iyatin wa kullu insanin tajiduhu لا يهتم بالتوحيد أو يقول لا نحتاج إلى التوحيد، التوحيد معروف، فاعلم أنه أحد رجلين: إما أنه جاهل بحقيقة التوحيد، أو إن توحيده ضعيفا، لأنه ما تأمل إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالتوحيد وقال: قولوا لا يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل اكتفى بهذا فقط؟ لا، مكث حياته التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويعلم صحابته التوحيد حتى لقي الله، فكان يوصي الصحابة بالاستعانة بالله. فهذا في حديث ابن عباس يقول له: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، لا فلان مقرب ولا أحد. كان الصحابة إذا أخطأوا في لفظ دون قصد منهم وجههم، فهذا الذي جاءه وقاله: ما شئت، ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. توجيه إلى التوحيد وهو مجرد لفظ، لم يعتقد أن الله ورسوله واحد، فكيف بهؤلاء الذين يتركون الخالق ويذهبون للمخلوق؟ حتى جاءه ملك الموت فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا. فبدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد والتحذير مما ينقضه. Maka setiap seorang dai, seorang yang mengaku dai, atau setiap manusia yang mana ia atau yang mana kita melihatnya tidak mementingkan tauhid, yang mana ia kita melihat ia tidak mementingkan tauhid, atau bahkan ia berkata bahwasanya kita tidak butuh kepada tauhid, maka sungguh ia adalah salah satu dari dua macam orang. Bisa jadi ia adalah seorang jahil, seorang yang tidak mengetahui apa itu hakikat tauhid. Atau yang kedua, bahwasanya ia adalah seorang yang tauhidnya sangat lemah. Karena jikalau kita memperhatikan kepada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia telah datang dengan tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerukan, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada yang pantas diibadahi selain Allah, niscaya kalian akan beruntung. Lalu apakah beliau mencukupkan dengan hal ini? Tidak. Demikian pula beliau habiskan seluruh masa hidupnya untuk mengajarkan manusia tentang tauhid sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat untuk beristianah, untuk minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, idza sta'anta fasta'in billah, jikalau engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah, jikalau kamu minta suatu hal mintalah suatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika sebagian para sahabat melakukan atau terjadi kesalahan pada apa-apa yang mereka ucapkan, padahal mereka tidak memaksudkan demikian. Sebagaimana ketika pernah seorang di antara mereka pernah mengatakan, Masya Allah wa syait, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan yang engkau kehendaki. Maka Rasulullah SAW berkata, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Katakanlah, Masya Allah wahdah, hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau Masya Allah summa syi', kemudian kehendak engkau, dengan menggunakan kata summa yang memiliki derajat yang lebih rendah. Maka padahal kesalahan-kesalahan tersebut hanyalah sebuah kesalahan dalam ucapan. Tidak mungkin mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setara dengan rasulnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hal ini. Maka bagaimana dengan mereka yang sengaja, secara sengaja menuju dan juga menunjukkan diri mereka kepada para makhluk serta meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, hingga datang kepada mereka malaikat maut? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari عند موته دعا الناس الى التوحيد وحذرهم مما يخدش هذا التوحيد اخر شيء اين hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada tauhid dan juga melarang dari lawannya yaitu kesyirikan hingga akhir hayatnya. Maka sungguh beliau dakwahnya dimulai dengan tauhid, demikian pula diakhiri dengan tauhid. Enam. Hadis Rasulullah SAW yaitu beliau pernah berkata di akhir hayatnya, La'anallah Yahud wa Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah Taala melaknat orang-orang Yahudi Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan Nabi SAW melarang dari kuburnya untuk dijadikan masjid. فنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد ونسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة الموحدين وأن يخرجنا من هذه الدنيا على التوحيد الخالص من الشرك. فلا أعظم حسنة بعد حسنة التوحيد ولا أقبح سيئة بعد سيئات الشرك بالله. لذلك كان من دعاء عمر بن عبد العزيز، اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد. ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. كل ذنب مات عليه صاحبه غير الشرك بالله فهو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وكل شرك وكل عمل صالح عمله الإنسان في الدنيا وهو مشرك بالله فهو مطرود من رحمة الله، لأنه لم يقل يوما ربي الله. فالحمد لله على نعمة التوحيد. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tauhid. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong kehidupan, untuk membantu kehidupan orang-orang yang bertauhid, hingga waktu kita keluar dari dunia ini. Maka sungguh tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan tauhid. Tidak pula ada dosa yang lebih buruk dibandingkan dosa syirik. Oleh karena itu riwayatkan dari Umar Abdul Aziz bahwasanya ia berkata, "Ya Allah, sungguh aku telah mentaati Engkau dalam hal yang paling Engkau cintai, yaitu tauhid. Dan sungguh aku telah mentaati Engkau dalam sungguh aku telah menjauhi hal yang paling Engkau benci, yaitu kekufuran. Maka ampunilah untukku apa yang ada di antara keduanya." Dan dosa apapun yang dilakukan oleh seorang selain daripada kesyirikan, maka hal tersebut masih di bawah rahmat Allah Taala. Dan sedangkan setiap amalan saleh yang dilakukan oleh seorang manusia dalam keadaan musyrik, maka sungguh ia tertolak dari rahmat Allah Taala. Karena sungguh ia tidak mengatakan dengan benar bahwasanya Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qulul hamdillah ala ni'mat at-tauhid. Qulul hamdillah. Alhamdulillah terhadap ni'mat tauhid ini. Alhamdulillah. Kam min al-ummah musyrikina billah. Wa kam min al-muslimin man yadhunnu أن صنيعهم عند القبور هو توحيد. فالحمد لله على هذه الهداية وعلى هذه النعمة. والواجب علي وعليك أن نبين للناس معنى التوحيد ونحذرهم من الشرك بالتي هي أحسن، ونحببهم ونرغبهم بالتوحيد. فقد كثر دعاة الضلال ولبسوا على العامة وجعلوا دعاة التوحيد دعاء على أبواب جهنم، وحالهم حقيقة هم الذين دعاء على أبواب جهنم. أهل السنة يقودون الناس إلى الجنة بالسلاسل. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا، ما مل. ونحن الواجب علينا أن نبين للناس ونحرص على هدايتهم لا على الحكم عليهم، نحرص على هدايتهم وبيان لهم الحق أكثر من حرصنا على الحكم عليهم. فأنت إذا رأيت بعض المسلمين يقعون بالشرك بين لهم، فقد كثر دعاة الضلال ولبسوا عليهم لا أن تأتي وتقول يا شيخ ما حكم هؤلاء، يا أخي قبل أن تسألني ما حكمهم أنا أسألك هل دعوتهم؟ هل بينت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لابد، قد شوه الناس دعوة أهل السنة، لابد أن نشعر الناس أن دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة توحيد، دعوة كتاب وسنة، دعوة إلى العود والعودة بالمسلمين إلى منهج السلف. Dan umat atau dan apa berapa banyak dari umat ini, segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat tauhid yang kita terima, maka berapa banyak dari umat ini yang mana mereka adalah orang-orang musyrik, berapa banyak pula dari kalangan kaum muslimin yang mana mereka mengira bahwasanya kepergian mereka kepada kuburan-kuburan adalah makna dari tauhid, adalah perbuatan tauhid. Maka sungguh kita muji Allah Ta'ala atas nikmat tauhid ini. Dan kemudian yang menjadi tugas bagi kita atas nikmat ini adalah, baik bagi kita maupun bagi kalian, adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang makna tauhid serta memperingatkan mereka dari berbagai kesyirikan. Tentunya dengan cara yang terbaik, kita jadikan mereka mencintai tauhid. Maka sungguh para da'i, para penyeru kepada kesesatan, mereka telah menipu atau menggambarkan hal yang tidak benar terhadap manusia, sehingga mereka seakan-akan menjadikan para penyeru kepada tauhid adalah para penyeru kepada neraka jahannam. Padahal sebaliknya, justru mereka lah yang melakukan demikian. Maka ahlus sunnah hendaknya mereka membimbing manusia, membawa mereka kepada syurga. Ingatlah bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam, ia menyeru kaumnya malam dan siang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka seharusnya bagi kita untuk antusias, untuk berupaya memberikan hidayah kepada mereka, memberikan hidayah kepada orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, bukan justru menyibukkan diri dengan menghukumi mereka, memvonis mereka, ya. Maka hendaknya kita lebih berantusias untuk mendakwahi mereka daripada memvonis mereka. Maka jika engkau melihat, ya, sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mana ia melakukan kesyirikan, yang mana ia terjatuh kepada perkara-perkara kesyirikan, maka serulah ia, dakwahi ia. Bukan justru kamu datang, bukan justru kita datang lalu bertanya-tanya, ya, kepada seorang ulama, apa pendapatmu tentang si fulan, apa yang hal atau hukum si fulan. Maka kita katakan, kita akan justru bertanya kepada kalian, apakah kalian telah mendakwahinya, apakah kalian telah menjelaskan kepada mereka apa itu tauhid, ya, apakah kalian telah menjelaskan kepada mereka apa itu tauhid. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka harus bagi seorang, ya, bagi seorang ahlu sunnah untuk menjadikan bahwasanya masyarakat atau orang-orang merasa bahwasanya seruannya adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang, seruan kembali kepada tauhid, seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seruan untuk kembali kepada manhaj salaf. ودرسنا معكم أيها الأحبة هو في كتاب عظيم صغير الحجم عظيم المسألة وهو كتاب القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهذا العالم أهل السنة حينما يدرسون كتبه وينشرونها ليس دعوة إلى ما يسمى بالوهابية ليس دعوة لما يسمى بالوهابية ولا يحبون الشيخ محمد لذاته وإنما أحبوه لله وفي الله لأنه جاء بدعوة الأنبياء لم يأتي بشيء جديد ترجمة Dan pelajaran kita insyaallah adalah terkait kitab, sebuah kitab yang agung, sebuah kitab yang sangat besar maknanya meskipun kecil bentuknya, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sungguh alim ini, syekh ini, mereka ketika kita membahas kitab-kitabnya serta menyebarkannya bukanlah dalam rangka ajakan kepada yang mereka sebut Wahhabiyah. Tidak pula kita mencintai Syekh rahimahullahu taala karena dirinya, akan tetapi sungguh kita mencintainya karena Allah, untuk Allah, karena sungguhnya beliau, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, datang dengan apa-apa yang disuruh oleh para nabi. Ahl sunnah حينما يتعلمون ويدرسون كتب أهل العلم ليس تعظيما لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لما جاءوا به من الحق، فلا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن ندرس صحيح البخاري ليس لأنه البخاري، وإنما لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وندرس صحيح مسلم من أجل ذلك ليس لأنه الإمام مسلم، وهكذا من بعده من العلماء. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية نشر علمه ليس من أجل ذاته، وإنما لما جاء به من الحق وحذر به من الباطل. وكل من جاء بالحق لا بد أن يلقب بألقاب لكي ينفر العامة من هذا الحق ويقربوهم إلى باطلهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عنه شاعر وساحر وكاهن حينما جاء بالحق. وهذا ابن تيمية وابن القيم لقبوا بالمشبهة والمعطلة بالمشبهة بنبذ أهل السنة بألقاب ينفر بها عن الحق. وهكذا دعوة الوهابية، فالشيخ جاء بدعوة الأنبياء وإنقاذ الخلق من عبودية الخلق إلى عبودية الله سبحانه وتعالى لا شريك له. Dan ahlu sunnah ketika mereka mempelajari kitab seorang ahlul ilm, maka sungguhnya tidaklah hal tersebut dilakukan karena diri-diri mereka, akan tapi dikarenakan apa-apa yang mereka bawa dari kebenaran. Maka sungguh tidaklah ada seorang yang dicintai karena dirinya, yang dicintai karena ia sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana contohnya kita mempelajari Sahih Bukhari, bukan karena ia adalah Al-Bukhari, melainkan dikarenakan ia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Demikian pula ketika kita mempelajari Sahih Muslim, demikian pula ya apa-apa yang ada setelahnya, kitab-kitab yang ada setelahnya, para ulama-ulama yang ada setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana ilmunya tersebar, ilmunya disebarkan bukan karena dirinya, melainkan dikarenakan ia datang membawa kebenaran serta ia memperingatkan dari berbagai kebatilan. Namun setiap orang yang datang membawa kebenaran, setiap dari mereka yang datang membawa kebenaran, ia akan diberi gelar-gelar yang buruk, yang mana dalam rangka agar orang-orang lari darinya. Agar ya orang-orang lari darinya ya. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ia dituduh sebagai seorang sahir, penyihir, atau seorang syair, penyair, atau bahkan seorang kahin, seorang dukun. Demikian pula para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim, yang mana para musyabbihah ahlul bid'ah dari kalangan musyabbihah dan juga mu'attilah memberikan lakab-lakab, memberikan gelar-gelar yang buruk kepadanya agar orang-orang lari darinya, dari kebenaran yang beliau bawa. Demikian pula yang mereka lakukan dengan seruan Wahabi, maka Syekh Muhammad Wahhab adalah ia datang dengan seruan para nabi dalam rangka menyelamatkan para makhluk, dalam rangka mengangkat para makhluk dari peribadatan kepada sama hamba kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. يحسن بنا أن نمر بتعريف أو نبذة بسيطة عن الشيخ. اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، كنيته أبو علي وأبو الحسين، مولده ولد في عام 1115، له من الأولاد علي والحسن والحسين وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، وتلاحظ في أسمائه الحسن والحسين، وهذا فيه رد على أن من يتهم الشيخ ببغض أهل البيت، وفاطمة وعلي، وأنه ناصبي. حفظ القرآن وهو دون العاشرة، بلغ وتزوج وهو في السنة 12 من عمره، حج بيت الله في السنة وعمره 13، رحل إلى مكة والمدينة والأحساء والبصرة. من علمائه محمد حياة السندي ووالده والعجلوني، توفي رحمه الله عام 1206 وعمره 91. Kemudian kita akan menyebutkan sedikit tentang biografi Syekh. Namanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman, yang mana beliau memiliki kunyah Abu Ali atau Abu Husain. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau memiliki beberapa anak, di antaranya Ali, Hasan, Husain, Ibrahim, Abdullah, Fatimah. Dan kalau kita perhatikan dari nama anak-anak beliau, maka di sini kita dapat menyebutkan, atau ini adalah bantahan, bukti bantahan terhadap mereka yang menuduh bahwasanya beliau adalah seorang benci Ahlul Bait, bahwasanya ia adalah seorang nasibi. Maka di antara anak-anak beliau namanya adalah Hasan, Husain, ada namanya Ali dan juga namanya Fatimah. Beliau menghafal Al-Quran saat umur beliau belum sampai 10 tahun. Kemudian beliau baligh dan segera menikah pada umur 12 tahun. Kemudian beliau melakukan haji ketika berumur 13 tahun. Beliau melakukan rihlah, perjalanan ke Mekkah, Madinah, ke Ahsa, Basrah, dan memiliki banyak guru. Di antara para ulama yang merupakan gurunya adalah Syekh Muhammad Al-Allamah Muhammad Hayya As-Sindi. Demikian pula ayahnya Syekh Al-Ajruni. Ya, dan ulama-ulama lainnya. Beliau wafat pada tahun 1206 saat berumur 91 tahun. فالشيخ محمد رحمه الله جاء إلى جزيرة العرب وقد كانت ممتلئة بالجهل، فقد كانت هناك قبور أضرحة تعبد من دون الله، فكان هناك قبر زيد بن الخطاب وعليه ضريح، وكانت هناك أشجار يتبركون بها ويدعون أنها تجلب الأبناء، وهناك شجرة يتبركون فيها وتذهب المرأة التي لم ترزق بزوج وتتبرك بها، وكانوا يسمونها يا فحل الفعول، ارزقني زوجا قبل حلول الحول. وهكذا قبر ابن عباس في الطائف، كان الواحد إذا ذهب في الصباح لابد أن يمر تبركا به. وهكذا قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه، كان يبنى عليه الأضرحة ويتبركون ويتوسلون به. وكذلك البقيع كان مليء بالشرك وبناء القباب. فجاءت هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وبمناصرة الإمام محمد بن سعود، فأنقذ الناس من الشرك إلى التوحيد. وما شوه بسمعته إلا هذه الدعوة. من أجل هذه الدعوة لم يأتي بشيء جديد. Maka Syekh Muhammad Al-Wahhab, beliau ketika beliau mendatangi atau bertemu dengan Jazirah Arab ini dalam keadaan ia telah dipenuhi dengan berbagai kejahilan, berbagai kesyirikan, berbagai hal-hal yang dibangun di atas kubur-kubur, maka mereka banyak melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula mereka mengklaim tentang adanya sebuah pohon yang dapat memberikan kepada mereka anak-anak perempuan. Demikian pula ada pohon yang disebut dengan Fahlul Fuhul, pejantan dari segala pejantan, yang mana seorang wanita jikalau ia tidak dapat menikah, maka ia akan mendatangi pohon tersebut lalu memanggil, wahai Fahlul Fuhul, ya, berikanlah rizki kepadaku seorang suami sebelum datangnya satu tahun. Maka ini yang keadaannya. Demikian pula di sana ada kuburan Ibnu Abbas di kota Taif, di mana jikalau mereka pergi dalam pagi hari, selalu mereka lewat ke sana dan bertabaruk padanya. Maka di dalamnya, atau demikian pula kuburan Baqi, yang mana dibangun di atasnya bangunan-bangunan dan banyak melakukan atau dilakukan padanya kesyirikan, maka bangkitlah seruan ini, dakwah kepada tauhid yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab dan ditolong oleh Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahumullah. Maka dakwah ini pun menyelamatkan manusia, membawa manusia keluar dari berbagai kesyirikan kepada tauhid. Tidaklah sama sekali ia datang membawa suatu hal yang berbeda dan baru. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بطريقته المعروفة في كل كتبه، ترغيب المستمع والدعاء له ولفت انتباهه وهذا يدل على حرصه على هداية الخلق وعلى حب الخير لهم وهكذا يجب أن يكون الداعية حريص على هداية الناس فبدأ بالدعاء له فقال أسأل الله الكريم والله عز وجل كريم وكلتا يديه يمين رب العرش العظيم وذكر العرش لعظمه وهو أعظم المخلوقات ثم قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فمن الأدب وحسن الدعاء أن تسأل الله بأسمائه وصفاته وهو بدأ بهذا قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة من تولاه الله سبحانه وتعالى فهو الموفق والله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من كان الله وليه قاده إلى الحق فبدأ بدعوة الناس والدعاء لهم أن يتولاهم ويظهر لهم ويبين لهم ويهديهم إلى هذا الطريق نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالسعيد الموفق من تولاه الله عز وجل والله ولي الصالحين Beliau memulai dengan baca kitab Al-Qawaid Al-Arba, ya, yang mana lafadznya akan kita baca di tengah-tengah penjelasan ini. Yang mana kitab ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memulai kitabnya dengan bentuk atau dengan cara yang biasa beliau lakukan dalam setiap kitabnya. Yaitu beliau akan mengawali kitabnya setelah basmalah dengan memberikan terghib, yaitu memberikan motivasi bagi mereka yang mendengar serta mendoakannya, serta juga agar mereka lebih akan memperhatikan dengan apa-apa yang akan beliau sampaikan. Dan hal ini menunjukkan atas antusias beliau untuk atau agar orang-orang mendapat petunjuk serta menginginkan kebaikan bagi mereka. Dan hendaklah atau hal ini yang seharusnya dilakukan atau merupakan sebuah sifat bagi seorang da'i, yaitu ia sangat antusias dalam mendakwahi manusia. Kemudian beliau juga memulai dengan doa kepada mereka, yang mana beliau berkata As'alullah al-karib, dan sungguh Allah Ta'ala maha karib, maha dermawan. Dan sungguh kedua tangan Allah Ta'ala yamin, yaitu sama-sama memiliki berbagai kebaikan dan kemurahan. Kemudian beliau menambah dengan Rabbal Arsyil Azim, Rabb Arsy yang agung, yaitu disebutkan Arsy karena besarnya dan ia adalah makhluk yang paling besar. Kemudian dilanjutkan dengan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, kemudian beliau mengatakan doa beliau adalah agar Allah Ta'ala menjadi wali, menjadi pelindung mereka di dunia dan akhirat. Dan ini adalah sebuah adab dalam berdoa, yang mana sebuah doa dimulai dengan memuji Allah Ta'ala, menyebutkan asma, nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sungguh milik Allah lah nama-nama yang berada pada puncak kebaikan, maka serulah ia dengannya. Maka termasuk dari adab adalah mohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya dan sifatnya. Kemudian ayyatawallaka, ya, maka tawallaka, agar Allah Ta'ala menjadi pelindungmu. Maka sungguh siapa yang Allah Ta'ala menjadi pelindungnya, maka ialah seorang yang mendapat petunjuk. Dan sungguh Allah adalah waliyul iman. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali dari orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Maka sungguh siapa yang Allah adalah walinya, Allah Ta'ala akan menuntunnya kepada kebajikan. Maka beliau memulai kitabnya dengan mendoakan mereka, yaitu mendoakan para pembaca agar Allah Ta'ala menjadi wali mereka, agar menjadi wali mereka, dan agar Allah Ta'ala memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus ini. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi walinya, maka ialah orang yang berbahagia. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ذنب استغفر. وهذه عنوان السعادة. الشكر هو خلاصة عبودية الله سبحانه وتعالى. والشكر يكون الاعتراف بالقلب والقول باللسان والعمل بالجنان. شكر الله على هذه النعم أن تظهر على جوارحك، فلا تستخدمها إلا بطاعة الله والبعد عن معاصيه، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعم وما أعطاك الله هي منه سبحانه وتعالى، وتذكر الله بلسانك، تشكره وتثني عليه. وإذا ابتلي صبر، والصبر من أجل العبادات، وهي واجبة. الصبر واجب، وما أعطي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعطي أحد عطاء أفضل ولا خير من الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ما أعطي أحد عطاء هو خير ولا أفضل من الصبر. والصبر يكون الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على أقداره. ولو كان الصبر رجلا لكان أكرم الخلق، قال: وإذا أذنب استغفر. المؤمن والمسلم هو دائما بين طاعة وخطيئة، والاستغفار مطهر لهذه الخطيئة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالشكر والصبر والاستغفار أركان السعادة في هذه الدنيا، فمن كان في نعيم شكر الله، فبالشكر تدوم النعم، ومن كان في ابتلاء صبر، ومن كان في ذنب استغفر وأناب، فهو ما بين شكر وصبر واستغفار. فمن كانت هذه حياته كانت السعادة طريقه. Kemudian beliau melanjutkan bacaan kitabnya. Wa ayyaj'alaka Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan doanya, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang jikalau diberi maka ia bersyukur. Maka syukur adalah khulasah, inti daripada peribadatan kepada Allah Taala, dan syukur adalah dilakukan mengakui secara di dalam hati serta melakukan mengatakannya, mengakui dengan perkataan dalam lisan serta mengakui dengan anggota tubuh. Maka bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat-nikmat ini adalah dengan engkau menampakkan pada anggota-anggota tubuhmu, maka tidaklah engkau menggunakannya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Taala, dan engkau menjauhi dari menggunakannya dalam maksiatnya, serta engkau meyakini bahwasanya, serta engkau meyakini dalam hati bahwasanya hal-hal ini, nikmat-nikmat ini datang darinya. Demikian pula engkau menyebut memuji Allah Taala serta bersyukur kepadanya dengan lisanmu. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah taala, wa idza ubtuliya sabar, dan jikalau ia diuji ia bersabar. Dan sungguh sabar adalah salah satu ibadah yang paling mulia, dan ia adalah suatu perkara yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang diberikan sebuah kebaikan yang mana ia lebih baik atau lebih utama daripada kesabaran. Dan sabar itu terbagi dalam tiga hal, yaitu sabar yang pertama di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar yang kedua dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sabar yang ketiga adalah terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sabar adalah seorang manusia, tentu ia adalah makhluk yang paling mulia. Kemudian al-mu'alif rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa idza aznaba istaghfar, jikalau ia melakukan dosa maka ia meminta ampun. Maka seorang muslim tentu atau selalu ia antara ketaatan, antara sedang melakukan ketaatan atau terjatuh di dalam berbagai kesalahan. Maka istighfar adalah tindakan mensucikan, membersihkan dari berbagai kesalahan ini. Allah Taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Dan mereka-mereka yang jikalau melakukan suatu kesalahan atau melakukan perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, maka mereka mengingat Allah lalu mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan tidaklah ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur serta dengan sabar dan juga dengan istighfar, ketiganya adalah rukun atau pondasi dari kebahagiaan seorang di dunia ini. Maka ketika seorang mendapat kenikmatan, ia bersyukur. Dengan syukur nikmat ini menjadi kekal. Ketika ia mendapatkan ujian, maka ia bersabar. Dan ketika ia mendapati dirinya terjatuh dalam kesalahan dan dosa, ia bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, sungguh kebahagiaanlah jalannya. Qala rahimahullah, i'lam arsyadaka Allah li ta'atih. Ada wa karrara rahimahullah biddu'a. لهذا الطالب لطالب الحق، فمن أرشده الله سبحانه وتعالى ووفقه فهو المهتدي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فدعا لهذا السامع بالتوفيق والإرشاد إلى الصواب وإلى الحق. وإعلم هذه كلمة تدل على ما أنه ما سيأتي بعدها مهم يجب أن يتعلمه المسلم. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هي الطريق السليم، طريق التوحيد المائل والبعيدة عن كل ضلال وانحراف. والحنيف هو المائل عن الشرك، لذلك نسبت إلى إبراهيم عليه السلام. وكانت دين إبراهيم لأنه كان أمة لوحده مائلا عن كل ما يعبد من دون الله، وحارب قومه وعاداهم. قال تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعله الله سبحانه وتعالى أسوة لنا. هذه الحنيفية حنيفية إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأول من يكسى بالدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وكان متوكلا على الله حق التوكل، فأوقدوا له قومه نارا، فلما كمل التوحيد في قلبه قال حسبي الله، فكانت النار بردا وسلاما عليه. وترك إسماعيل وأمه في واد غير ذي زرع متوكلا على الله امتثالا لأمر الله. فكان أسوة لنا، ما هي ملة إبراهيم؟ قال الشيخ: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس إنسهم وجنهم وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفي جاء بعده استثناء يفيد الحصر والقصر، أنه ما خلق هؤلاء الخلق من الجن والإنس إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Sebagaimana sebelumnya beliau kembali mengulang doa beliau, atau beliau kembali berdoa terhadap Talib, kepada mereka yang mencari kebenaran, maka sungguh siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, yang mana beliau berkata dalam matannya, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada engkau untuk mentaatinya. Maka siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka ialah orang yang mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala firman, "May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil." Ya. Yang mana siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Maka beliau berdoa, bagi mereka yang mendengar agar mendapat taufik dari Allah Ta'ala serta petunjuk untuk mendapatkan jalan menuju kebenaran. Kemudian beliau berkata i'lam, atau sebelumnya beliau berkata i'lam, dan kata i'lam ini adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwasanya hal yang setelahnya adalah suatu hal yang penting, yang mana harus diketahui atau dipelajari oleh seorang muslim. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwasanya al hanifiyyah adalah agama Ibrahim. Dan al hanifiyyah artinya adalah at-tariqus salim, jalan yang selamat, jalan tauhid, yang mana ia bengkok dan jauh dari berbagai keburukan dan kesesatan serta berbagai penyimpangan. Ia adalah jalan yang jauh dari berbagai kesyirikan. Oleh karena itu, jalan ini disandarkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan adalah jalan ini, jalan hanifiyah, adalah jalannya atau agamanya Ibrahim, karena sungguh ia sendiri adalah sebuah umat. Maka ia berpaling dari setiap hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memerangi kaumnya pada hal tersebut. Ia berkata, "Inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdid." Sungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa-apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang menciptakan aku, maka ia akan berikan petunjuk padaku. Kemudian Allah jadikan ia sebagai uswah, sebagai sauladan bagi kita. Allah Ta'ala firman, qad kadat lakum uswatun hasanah, sungguhnya bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik. Fi Ibrahim iz qala liqaumihi inna bura'a'u minkum, pada Ibrahim قد كان لكم أسوة حسنة, sungguh telah terdapat pada kalian suri tauladan yang baik. Fi Ibrahim wa ma'ahu walladzina ma'ahu, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Iz qala liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkar terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan sungguh telah terdapat di antara kami dan para engkau, antara kalian, al-adawah, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana ia adalah orang yang akan pertama kali diberi pakaian kelak setelah dibangkitkan, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ini beliau melaksanakan dakwah ini, dakwah kepada tauhid, tindakan berlepas diri dari kesyirikan. Maka ia adalah seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal. Tatkala kaumnya menyiapkan api untuk membakarnya, maka ia berkata, hasbi Allah, pelindungku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah api itu bardan wa salama, seperti atau jadilah api itu dingin dan keselamatan atasnya. Demikian pula beliau alaihi salatu wassalam meninggalkan Ismail alaihi salam serta ibunya di tempat yang disebutkan wadin ghairu dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman apapun di sana, dalam rangka tawakal kepada Allah Ta'ala dan untuk melaksanakan apa-apa yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ialah menjadi tauladan bagi kita. Kemudian berikutnya, apa itu agama Hanifiyah yang mana kita diperintahkan untuk mentauladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalamnya? Ia adalah, sebutkan al-muallif di sini, wa huwa an ta'budallah mukhlishan lahuddin, ya, yang mana kalian beribadah kepada Allah Taala, yang mana kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama. Walizalika amara Allah jami'an nas, dan itulah apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh manusia, yaitu atau seluruh makhluk, ya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Allah Ta'ala berfirman, kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala berikutnya, wa khalaqahum laha, Allah Ta'ala menciptakan mereka karenanya, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini terdapat pengecualian atau terdapat sebuah istisna pengecualian yang mana berarti hal yang disebutkan setelahnya adalah al-hasr, suatu hal yang merupakan pembatasan. Artinya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk suatu hal ini. Kecuali untuk satu hal ini, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatih fa'lam anna al-ibada la tusamma ibadah illa ma'a at-tauhid kama anna as-salah la tusamma salah illa ma'a at-tahara. يقول رحمه الله أن الله إذا خلقك لعبادته فينبغي عليك أن تعلم متى تسمى العبادة عبادة. فقال رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فكل عبادة بلا توحيد ليست بعبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكلما يسمى عبادة لا بد معه من توحيد حتى تسمى هذه عبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة، فلو إنسان قام وصلى بلا طهارة لا تسمى هذه لا تسمى هذه صلاة لأنها بلا طهارة. فكذلك العبادة بلا توحيد لا تسمى عبادة. هذا المقصود الأول. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadati. Jikalau engkau telah mengetahui bahwasanya Allah taala menciptakan engkau untuk mengibadahinya. Yaitu jikalau engkau telah mengetahui tujuan dari penciptaan adalah untuk beribadah, maka hendaknya kita juga mengetahui apa itu sebuah ibadah yang mana jikalau tidak kita laksanakan hal tersebut, tidak kita ketahui dan tidak kita laksanakan dengan benar, maka sebuah ibadah tidaklah menjadi ibadah. Atau kapan sebuah ibadah disamakan sebuah ibadah yang benar? Maka kata beliau, fa'lam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at-tauhid. Maka sungguhnya sebuah ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah yang benar kecuali bersamaan dengan tauhid. Jikalau tidak ada tauhid, jikalau tanpa bergandengan dengan tauhid, maka suatu ibadah sama sekali tidak dianggap. Sedangkan ibadah itu sendiri sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, nama atau hal yang mencakup segala apa-apa yang Allah Ta'ala cintai dan ridai, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tidak terlihat. Maka setiap dari apa-apa yang merupakan ibadah ini tidaklah menjadi ibadah yang sebenarnya, tidaklah menjadi ibadah yang hakiki hingga ia dilakukan bersama tauhid. Kemudian al-muallif rahimahullah taala menyebutkan ya permisalan atas hal tersebut, kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sebuah salat tidaklah dianggap merupakan sebuah salat yang benar jikalau tidak dilakukan dengan taharah, bersuci. Jikalau seorang misalnya bangun melakukan salat dengan benar namun ia dalam keadaan tidak bersuci sebelumnya, maka apa yang ia lakukan tidak dianggap sebagai sebuah salat yang sah. Maka demikian pula ibadah, jikalau seorang melakukan ibadah tanpa tauhid, maka hal tersebut tidak dinilai sebagai ibadah yang benar. Qala fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah kama qala ta'ala ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha khalidun. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وإذا خالط التوحيد نقضه، كمن يتوضأ ويقوم يصلي وهو في التشهد الأخير نقض وضوءه، هل تصح صلاته؟ لا، لا تقبل منه. مثله كذلك الشرك إذا دخل على العبادة. أفسدها وردت على صاحبه، وصار صاحبه من الخالدين في النار. فلو إنسان عبد الله 80 سنة ثم في آخر عمره أشرك ودعا غير الله لكانت هذه الطاعة في 80 سنة لا شيء. فالله عز وجل قد ذكر عدد من الأنبياء في القرآن، ذكر نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإليسع ولوط، ثم دعا الناس إلى أن يهتدوا بهديهم، ثم قال سبحانه جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أفضل الخلق لو أشركوا وأدخلوا في عبادة الله غير الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فغيرهم من باب أولى. وقد قال سبحانه لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا الشرك إذا دخل في العمل الصالح فالأمر عظيم وجلل. وأي عمل صالح للإنسان، أي عمل صالح للإنسان وهو لم يشهد الشهادتين ويوحد الله لا ينفع ذلك. فقد جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية رجل يسمى ابن جدعان، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ وهذه أعمال عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزله الوحي ماذا قيل له؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتصل المسكين أي ذوي الحاجة. فهذا ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل يا رسول الله ذلك نافعه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينفعه. لما؟ لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن موحدا بالله. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, ay dhil haja, fa idza dakhala asy-syirk fa hadza bi jad'an fasadat, maka jika lo syirik masuk dalam peribadatan maka ia pun merusaknya. Kal hadatsi idza dakhala fi at-taharah, sebagaimana hadas ketika masuk kepada taharah. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalat al-ibadah, atau ya sebelumnya, ya, wa idza arafta, dan jikalau engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan idza khalatul ibadah, jikalau ia mencampur ibadah, asyirk, ya, jikalau ia mencampur ibadah, maka kata al-muallif afsadaha, ya, maka ia akan merusak ibadah ini, ya. Sedangkan jikalau ia masuk kepada tauhid maka ia membatalkannya. Sebagaimana misalnya seorang yang telah berwudu kemudian ia melakukan salat, ketika di tasyahud akhir batal wudunya, apa hukum salatnya? Apakah salatnya menjadi sebuah salat yang sah dan diterima? Tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Demikian pula seorang yang masuk kesyirikan pada peribadatannya, maka ia kesyirikan tersebut merusak peribadatan tersebut dan menjadikan, kata al-muallif, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya, pelaku kesyirikan tersebut, menjadi orang yang kekal di neraka. Misalnya seorang yang mana ia telah beribadah kepada Allah taala dalam waktu yang sangat lama, katakanlah 80 tahun, namun di akhir umurnya ia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh ketaatan yang ia lakukan tidak lagi ada gunanya, tidak lagi ada faedahnya. Allah ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah ta'ala menyebutkan nama berbagai para nabi serta Allah ta'ala merintahkan kita untuk mengambil petunjuknya, fabihudahu muqtadi, ikutilah petunjuknya. Kemudian Allah taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka, seandainya para nabi ini melakukan kesyirikan, tentu habis, tentu pupus seluruh apa-apa yang mereka lakukan. Padahal siapa mereka? Mereka adalah para nabi, manusia yang paling utama, maka apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Allah taala juga telah berfirman dalam ayat yang lainnya, la in asyraqta la yahbatanna amaluk, wala la in asyraqta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau melakukan kesyirikan, ya, maka tentu akan habis seluruh amalanmu. Oleh karena itulah, jikalau kesyirikan masuk kepada amal saleh, maka ia merusaknya. Ya. Demikian pula, amalan saleh apapun, sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, namun jikalau ia tidak bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kedua syahadat, tidak mentauhidkan Allah taala dengan hatinya, tidak mentauhidkan Allah taala dengan benar, maka tidaklah akan bermanfaat berbagai amalan saleh tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jad'an. Ya, Aisyah berkata, Ibnu Jad'an dahulu di jahiliyah, di masa jahiliyah, ia adalah seorang yang yasilur rahim, menyambung hubungan tali silaturahim, wa yut'amul miskin, ya, dan ia adalah seorang yang beri makan orang-orang miskin. Fahal zalika nafi'. Apakah hal tersebut bermanfaat baginya? Perhatikan hal-hal yang disebutkan dari kebaikan Ibnu Jad'an, di antaranya adalah hal-hal yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya di masa jahiliyah dahulu, yaitu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, lalu tatkala datang kepadanya Jibril, dikatakan ya oleh tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, maka Waraqah bin Naufal berkata, Allah Ta'ala tidak akan pernah menghinakanmu karena engkau melakukan demikian dan demikian dari perbuatan-perbuatan yang juga yaitu afwan Khadijah yang mengatakan demikian, ya Allah Ta'ala tidak akan pernah menghinakanmu, sungguhnya engkau melakukan demikian demikian dari amalan saleh, yang mana juga disebutkan bahwasanya Ibnu Jad'an melakukannya. Namun apa kata Rasulullah tentang amalan tersebut? Kata Rasulullah, hal tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Mengapa? Kata Rasulullah, li'annahu lam yaqul yawman rabbighfir li khathiyati yawmiddin. Ya. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku pada hari kiamat nanti. Ibnu Jad'an tidak pernah mengatakan ini. Ia tidak pernah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Maka amalan yang ia lakukan tidak ada manfaat baginya. Qala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. Fash-shirku sahibuhu haramun 'alayhi al-jannah. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alayhi al-jannah. ولا تشمله مغفرة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها. سأسأل سؤال، أسأل هذا السؤال، ترجم هذه ثم أسأل سؤال، ترجم هذه. Wasara, kemudian lanjut al-muallif rahimahullah taala, wasara sahibuhu min al-khalidina finnar, dan orang yang melakukannya itu melakukan kesyirikan menjadi orang yang kekal di neraka, maka syirik pelakunya akan Allah taala haramkan atasnya surga. Allah taala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguhnya mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah telah haramkan atasnya syurga. Demikian pula Allah Ta'ala atau pelaku kesyirikan tidak masuk dalam orang-orang yang mana dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni mereka yang melakukan kesyirikan atau dosa kesyirikan kepadanya. Demikian pula kata al-muallif, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi orang yang kekal di neraka, ya, dan tidak keluar darinya. Asal soal. Qala ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Fahal man qatala musliman mukhallad fi an-nar كالكافر. خلي ترجم عشان يشارك الجميع. الله تعالى بالفرمان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin, belum selesai, biar semuanya paham dulu. Siapa yang membunuh انا اقول هل هو مخلد كالكافر وإذا كان لا فما المراد بالخلود هنا؟ الله تعالى فرمان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam yang mana ia khalidan fiha, kekal di sana. Maka apakah sama antara kata khalidan kekal di sini dengan seorang kafir? Jikalau tidak sama, maka sebutkan makna dari atau apa yang diinginkan dari kata khalidan dalam ayat ini. Ah. La ant la. Ant ja. Tanya dia Sheikh tujid درس. Ah, syabab. Tafadhal. ارفع صوتك ارفع اولا هل يخلد مثل الكافر لا ايوه لما لماذا لا يخلد لانه مسلم لانه موحد موحد طب وما المراد بالخلود طول الاقامه في النار طويل الاقامه في النار ترجمه بالاندلسي حتى يفهمون sangat lama di neraka. Akan berdiam sangat lama di neraka. Ahsant, ahsant. Al-khulud, khuludan. Ayuhal ahib, khudu al-mikrofon. Hadi hadiah lak. Kul wahid hadiah. Tafadhal. Al-khulud, khuludan. Khulud muabbad, wa hadha la yakunu illa lil-kafir. لا يخلد الخلود المؤبد موحد مهما بلغ ذنبه طالما أنه مات موحدا وكل ذنب كل ذنب حكم عليه بالخلود وصاحبه لا يكفر المراد به المكث الطويل Dan makna al-khulud dalam ayat atau kata-kata khalidan itu ada dua macam. Adapun khulud mu'abbad, khulud yang berarti kekal selama-lamanya dengan arti tidak akan pernah keluar darinya, maka hal ini tidaklah terdapat kecuali bagi seorang yang kafir. Sedangkan seorang yang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, selama ia masih merupakan seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka hal tersebut ya tidak akan terjadi padanya apapun dosa yang ia lakukan selama tidak membatalkan Islam atau tauhidnya ya. Dan setiap dosa-dosa yang disebutkan bahwasanya khalidan kekal namun pelakunya tidak dihukumi dengan kafir maka maknanya adalah al-muksu at-tawil ya masa yang sangat lama ya artinya ada ancaman masa yang akan sangat lama di neraka bagi mereka yang bunuh seorang muslim dengan sengaja namun tidak berarti kekal yang tidak akan keluar darinya. طيب انا اسال سؤال اخر من جهه اخرى جاءت احاديث لاعمال من عملها لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم فما المراد بعدم دخول الجنة هنا هل أنه لن يدخلها أو ماذا soal yang kedua datang dalam berbagai hadis penyebutan tentang berbagai perbuatan yang mana siapa yang melakukannya disebutkan tidak akan masuk surga seperti contohnya hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim tidak akan masuk surga qati'ur rahim ya seorang yang mutus silaturahim maka apa yang dimaksud dengan tidak akan masuk surga dalam hadis ini ارفع صوتك هل memutus silaturahmi. Ulangi. Memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata. Tidak terdengar. Tidak terdengar suaranya. Irfa suara, irfa. La yadkhulul jannata. yang misluh hadal hadis. Ma fi mushkilah, arfa' sawtak idza akhtat nata'allam. Arfa' sawtak. Yang keras suaranya. Ya, seorang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Iya, tidak akan masuk surga. Apa makna dari tidak akan maknanya, masuk surga? Maknanya larangan untuk memutus silaturahmi terhadap saudara muslim. Ancaman. Muhawalah jayyida. Tasma. Man. Nurid kibar as-sin. Yang tua diminta. Nurid kibar as-sin. Ma fi? Baik, atur mikrofon. Tidak apa-apa dengan bahasa Indonesia, terjemahkan kepada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. yang dimaksud ada Arif Yusuf Al-Madina? Iya. لا هذا مو طالب علم غيرك. غيرك اعطيه فرصه. هذا طالب علم في المدينه اعرفه. غيرك عارف ها يوسف ايوه الله يبسمه. غيرك يا يوسف غيرك. ايوه تدليس. لا بس يا يوسف انت ستعرف الجواب. شوف إذا ما أحد جاوب نضع السماعة عندك. في أحد عنده الجواب؟ طيب عندك يا شيخ يوسف يلا. أجيب بالعربية ولا بالإندونيسية؟ الاثنين. طيب والهدية متوقفة على الاثنين. طيب المراد بعدم الدخول هنا الدخول أوليا, لأن الدخول هناك دخول اثنان دخولان. الأول دخول أوليا لا يسبقه العذاب, والثاني عدم الدخول للكافر, يعني لا يدخل الجنة أبدا, وهذا لا يكون إلا للكافر. نعم. ترجم. يعني المقصود دengan tidak masuk ke dalam surga pada hadis tersebut adalah tidak masuk surga pada pertama kalinya. Artinya ada kemungkinan dia akan diazab dikarenakan perbuatannya memutus silaturahmi tersebut. Tetapi bukan berarti menafikan dia tidak masuk surga selama-lamanya. Bukan berarti demikian. Karena penafian masuk ke dalam surga itu ada dua macam. Satu penafian masuk surga di awal ketika seorang di hari kiamat tersebut tidak masuk surga pada awalnya. Karena kaum muslimin ada masuk surga langsung pada awalnya. Tapi dia ini karena melakukan dosa, jadi pada awalnya itu dinafikan dari dia. Karena ada kemungkinan dia akan diazab. Dan kemudian ada penafian tidak masuk surga selama-lamanya. Dan yang seperti ini tidaklah ada kecuali bagi orang-orang kafir saja. Jazakallah khair ya Syekh Yusuf. Syukran. Fahimtum? Nasib fahimtum. بعدين أعطي سماعات أعطيها. أنا أفرح يؤذن. أنا أفرح أعطي الشيخ يوسف. يوسف أعرفه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم. Beliau kenal orang إخوان tadi dari sejak di Madinah. وأنا أفرح حينما أجد مثل هذه الفهوم. Dan beliau senang dengan orang-orang yang berani menjawab seperti ini. وهذه ثمرة الجلوس إلى العلماء والمشايخ. يكون هذا تكون هذه النتيجة هو الفقه في الدين. Dan ini adalah di antara samara atau buah daripada banyak duduk bersama para ulama. Nasallahu yufaqihna wa iyyakum fid din. Kita mohon Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam hal agama ini. Memudahkan bagi kita. Ana ma khalaitu munib aw ani bijib. Ha? Amma lani a'rifu ma sha Allah talib ilm yani. Urid ghayra. Fa hawwala Allah bi talib ilm akhar yani. Tayyib. Qala asy-syekh rahimahullah أنك إذا عرفت بعد أن عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه مخلدا في النار قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله ما دام أو طالما أنك عرفت خطورة هذا الشرك فينبغي عليك معرفة الشرك وطرقه فحذيفة رضي الله عنه كان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأعظم الشر أيها الأحبة والخطر هو الشرك بالله قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه هذه القواعد الأربعة التي ستأتينا هي حقيقة الفرق بين الشرك والتوحيد وكلها قد ذكرها الله في كتابه فهذا يدل على أن الشيخ لم يأتي بشيء جديد وإنما كان منبعه الكتاب والسنة Kemudian al-muallif rahimallahu taala mengatakan fa idza arafta anna syirk idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbada al-amal wa sara sahibu khalid minal khalidin fin nar beliau mengatakan arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi syabaka maka engkau telah mengetahui pula bahwasanya hal yang paling penting bagi engkau adalah mengetahui hal tersebut. La'allallahu yukhallisaka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkanmu min hadhi syabakah dari jaring ini. Wa hiya syirku billah. Yaitu syirik Allah Ta'ala. Maka jikalau kita telah mengetahui tentang bahayanya syirik, maka hendaknya kita juga mengetahui apa yang dimaksud dengan syirik serta bagaimana jalan-jalan kepadanya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kebaikan. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait keburukan karena khawatir aku akan ditimpa dengannya. Dan tentunya keburukan yang terbesar dan juga bahaya yang paling kuat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata al-muallif wa dzalika bi ma'rifati arba'in qawa'id dzakarahu Allah taala fi kitabih. Dan hal itu yaitu mengetahui terkait kesyirikan adalah dengan mengetahui empat kaidah yang Allah taala sebutkan dalam kitabnya. Maka kaedah yang empat ini secara hakikatnya adalah penjelasan tentang perbedaan, titik perbedaan antara syirik dengan tauhid. Dan ia atau keempat kaedah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang disebutkan Syekh Muhammad bin Wahhab bukanlah tidaklah beliau memberikan atau datang dengan suatu hal yang baru. Akan tetapi ia hanya menyebutkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. طيب نقف لها بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استراحة سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم